Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Muzammil. Dan sudah disebutkan yang lalu kita sampai pada ayat ke-10. Dan ayat sebelumnya, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fastahidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Diingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliqul Mudabbir, pencipta dan pengatur alam, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Rabb yang memelihara dari seluruh apa yang ada dari timur hingga barat. La ilaha illa huwa, tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai wakilmu, yaitu hafizan wa mudabbiran li umurika kulliha, yaitu sebagai penjagamu, pengatur segala urusanmu. Sebenarnya diingatkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dan dialah Allah, la ma'bud illa wajhuhu ala'la alladhi yastahiqqu an yakhussa aw an yukhassa bil mahabbati wa ta'zim wal ijlali wa takrim, yang berhak untuk dikhususkan dalam persembahan segala cinta, pengagungan, pemuliaan yang sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah memberikan sebuah perintah kepada kita pada umumnya dan terkhusus pada Nabi alaihi wasallam di saat itu, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila, dan bersabarlah engkau hai Muhammad atas segala apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan sikap menjauh yang indah. Maka dan di sebelumnya sudah diingatkan untuk salat, terkhusus salat malam, berzikir, menyebut nama Allah dan beribadah kepadanya secara umum. Maka di sini kemudian disebutkan perintah untuk bersabar, karena ibadah membutuhkan sabar. Salah satu dari jenis sabar yang tiga adalah as-sabru 'ala ta'ah, tetap bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi kita. Kuat berdiri, tidak kuat duduk, tidak kuat berbaring, tapi selama hayat masih di kandung badan, masih berakal, sadar, maka kita tetap diperintahkan untuk melakukan ibadah. Dan disebutkan di situ qumil laila illa qalila, dan disebutkan wadzkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila, perintah untuk qiyamul lail, dan pada nabi ini wajib dan pada umatnya sunnah. Telah kita lewati wadzkurisma rabbik, dan sebutlah nama rabbmu, zikrullah, watabattal ilaihi tabtila, ya, diperintahkan untuk fokus melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian di sini diperintahkan sabar, wasbir ala ma yaqulun, dan disebutkan di antara bentuk sabar pula adalah menghadapi gunjingan, fitnah, apa yang diucapkan oleh orang-orang penentang dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguatkan beliau agar lebih bersabar, dan beliau orang yang paling penyabar. Namun tetap Allah Subhanahu wa taala menegaskan memberikan perintah sabar. Dan ini menunjukkan bahwa fi'il amr itu tidak disyaratkan harus pada, yaitu perintah pada sesuatu yang belum dilakukan. Jadi kalau ada yang menyatakan dengarkan, bukan berarti dia belum mendengar. Bacalah, bukan berarti dia belum membaca. Bertakwalah, bukan berarti menuduh dia belum bertakwa. Sebagaimana Nabi SAW disebutkan dalam ayat, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah, wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Nabi bukan hanya bertakwa, Nabi orang yang paling bertakwa, tapi tetap Allah ingatkan ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Ini dalam bahasa Arab fi'il amr, perintah, tidak dipersyaratkan ini perintah pada sesuatu yang belum dilakukan. Dan ini keyakinan ahlu sunnah, dan yang menyelisih adalah alul bid'ah dalam hal ini, sehingga saya Mu'tazilah dan atau mungkin yang lain. Yang jelas ahlu sunnah berpandangan sebagaimana tadi. Begitu pula di sini Allah perintahkan nabinya untuk bersabar, dan beliau bersabar, dan beliau telah bersabar sebelumnya, tapi tetap Allah perintahkan wasbir, sabarlah engkau, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan, wahjurhum hajran jamila, dan boikot mereka atau jauhi mereka, jaga jarak terhadap mereka dengan sikap menjauh yang indah. Syekh Sa'di mengatakan, falamma amarahullahu bis-salati khususan wa bidzikri umuman, ketika Allah telah merintahkan beliau untuk salat, yaitu qumil laila illa qalila dan seterusnya, dan itu salat malam wajib bagi beliau, sunnah bagi umatnya, wa bidzikri umuman, dan perintah untuk berzikir secara umum, yaitu ayat 8, wadzkuris ma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, wa dzalika yahsulu lil 'abdi malakatun khawi qawiyyatun fi tahammulil athqal, maka yang demikian didapatkan, dihasilkan pada seorang hamba tersebut kekuatan, ya malakah qawiyyah, kemampuan yang kuat, ya fi tahammulil athqal, dalam menanggung beban-beban berat. Wa fi'lu tsaqil minal a'mal, dan untuk melaksanakan perkara yang berat dari amalan-amalan yang ada. Amarahu bis-sabri, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk bersabar, ala ma yaqulu fihi al-mu'anidun lah, terhadap menyikapi apa yang diucapkan oleh para penentang-penentang beliau. Wa yasubbunahu, orang-orang yang mencaci maki, mencemooh, menghina beliau. Wa yasubbuna ma jaa bih, orang-orang yang mencela, ya mencaci maki ajaran yang beliau bawa. Wa an yumdhiya ala amrillah, atau wa an yamdhiya ala amrillah, dan agar beliau tetap berjalan, tetap melanjutkan perjalanan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala la yasuddahu anhu saddun, agar tidak ada satupun penghalang yang menghalangi beliau dalam menjalankan misi dakwah. Wala yaruddahu raddun, dan jangan sampai ada yang mencegah beliau, ya siapapun. Wa an yahjurahum hajran jamila, dan agar beliau menjaga jarak, menjauhi mereka dengan sikap menjauh yang indah, yang baik. Wa huwal hajru haitsu iqtadatil maslahatu al hajru alladhi la adiyata fi, yaitu sikap membiarkan, sikap menjauh yang sesuai dengan kemaslahatan kondisi. Al hajru alladhi la adiyata fi, sikap menjauh, jaga jarak yang tidak menyakiti. Fayuqabiluhum bilhajri wal i'radi anhum wa an aqwalihim allati tu'dhihi, yaitu beliau menghadapi mereka dengan sikap al-hajar wal i'rad, menjauh dan menyingkir dari mereka, dan tidak meladeni ucapan-ucapan mereka yang menyakiti beliau. Wa amarahu bijidalihim allati atau wa amarahum bijidalihim billati hiya ahsan. Dan ada kalanya Allah perintahkan beliau untuk menjawab atau membalas jidal perdebatan dengan mereka namun dengan cara yang terbaik. Ya wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka ya Muhammad namun tetap dengan cara yang terbaik. Ya. Wahjurhum hajran jamila. Dan itu juga ada ayat seputar hal ini. Dan disebutkan oleh para ulama rahimah ta'ala, ya sebagaimana Syekh Abdul Muhsin dalam salah satu kitabnya, Al-Hajrul Jamil khairu minal mukhalatatil mu'ziyah. Menjaga jarak namun indah, ya lebih baik daripada pergaulan yang menyakiti. Maka ada kalanya ya, kita menjaga jarak namun tetap tidak dirasa memutus hubungan. Tidak ya, ya kadang kita ingin mendekat, ingin menjalin hubungan, tapi kadang kita merasa serba salah. Kadang kita ingin membantu tapi keliru. Terus maka kadang ada kalanya kita agak menjaga jarak namun tetap tidak memutus hubungan, tetap tidak kita menghadapi dengan frontal. Maka ini salah satu di antara bentuk al-hajrul jamil. Maka dan disebutkan dalam hadis-hadis, alladzi yasbiru ala adan nas khair. Orang yang bersabar menghadapi bentuk ya menyakiti dia, ya. Orang-orang yang menyakiti dia, dia tetap bersabar di tengah orang-orang lebih baik daripada orang yang melakukan uzlah atau menyingkir di gunung dan menjauhi kerumunan masyarakat. Namun dan ini dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak meninggalkan kota Mekah, kemudian menyingkir, menepi, tetap tinggal di tengah mereka, namun mana-mana yang menjaga jarak dan seterusnya. Dan Syekh Mughbil rahimahullah ta'ala menyebutkan di zaman ini baik untuk kita an-najma' bainal uzlati wal khultah, menjama' antara yaitu sikap uzlah, menjauh dari masyarakat, dan juga bergabung, berbaur dengan masyarakat. Yaitu kapan kita berbaur dengan masyarakat? Pada perkara-perkara yang baik, gotong royong, pada hal-hal yang tidak menyelisih masyarakat, syariat, menjenguk mereka ketika sakit, membantu mereka ketika membutuhkan, dan dengan uang, tenaga, ide, pada rapat dan seterusnya. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika menceritakan dulu diundang di Darun Nadwah untuk berkumpul dengan Quraisy membahas kejadian-kejadian di kota Mekah, membela orang terzalimi agar tidak ada yang dizalimi di Mekah. Dan Nabi mengatakan in du'itu ila mislaha mithl dzalika fil Islam la ajabtu. Seandainya aku diundang di pertemuan seperti itu, ya tidak ada penghalang, pasti aku akan datang. Ya pertemuan kampung, ya pertemuan masyarakat yang di situ membahas maslahat kebaikan untuk daerah setempat, kebaikan bersama, maslahat bersama. Beliau sangat semangat. Seandainya aku diundang lagi seperti itu dalam Islamku, pasti aku akan datang. Padahal tentunya di situ musyrikin, di situ juga ada orang-orang yang selain muslimin, ya. Maka ini termasuk di antara bentuk berbaur dengan masyarakat pada perkara kebaikan. Namun menjamak juga dengan uzlah, menjauhi mereka pada perkara-perkara yang menyelisih syariat, perkumpulan, acara-acara yang ingar-pingar, mengundang pesta pora atau foya-foya yang isinya penuh kemungkaran dan kemaksiatan, tentu kita tidak ikut-ikutan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjauhi kaumnya dari yaitu ritual berhala-berhala kaumnya, menjauhi mereka dalam mabuk-mabuan, menjauhi mereka dalam foya-foya nyanyi-nyanyian mereka. Ini hal yang masyhur dalam sirah beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah berfirman, "Wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila." Wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Dan biarkanlah aku, kata Allah, dan orang-orang yang mendustakan itu, ya. Ulin na'mah, orang-orang yang memiliki ya harta benda dan kelapangan. Wa mahirhum qalila, dan tundalah mereka barang sebentar. Kata Syekh Sa'd bin Rahman Ta'ala, ai wadharni wal mukadzibin utrukni wa iyyahum, biarkan urusan mereka denganku saja. Ya, engkau bersabar dari mereka dan biarkan nasib mereka, urusan mereka kepadaku. Serahkan. Mereka berbuat ini, mereka berbuat ini, serahkan kepada Allah. Wadharni wal mukadzibin, kata Allah, biarkan para pendusta-pendusta itu denganku, itu urusanku. Kata Syekh Sa'di, fasa antaqimu minhum, aku yang akan membalaskan terhadap mereka jika mereka tidak bertobat dari perbuatan tersebut. Ya, Allah akan membalaskan. Wa in amhaltahum fala uhmiluhum, kalau engkau memberikan waktu pada mereka, engkau membiarkan mereka, tidak membalas mereka, maka aku tidak akan meloloskan mereka, aku tidak akan melupakan atau menelantarkan atau melalaikan urusan mereka. Mereka yang menghina syariat Allah, mereka yang mencela utusan Allah, mereka yang yaitu menentang perintah-perintah Allah dengan bertauhid dan justru mengunggulkan dakwah kesyirikan mereka, ya, peribadatan kepada selain Allah dan yang lain-lainnya, maka aku tidak akan lalai membiarkan perbuatan mereka. Wa qawlu, adapun di sini ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, ulin na'mah, dengan di fathah nunnya pada bacaan kita, ulin na'mah ai ashabun ni'mati wal ghina, orang-orang yang mendapatkan banyak kenikmatan, mereka orang-orang yang menikmati berbagai kenikmatan dan kekayaan mereka. Alladzina taqu, namun mereka melampaui batas, melanggar hukum-hukum Allah. Hina wassa'allahu alaihim min rizqi, ketika Allah meluaskan rezekinya kepada mereka, diberikan lapangan rezeki kepada mereka oleh Allah. Wa amaddahum min fadlih, Allah berikan kesempatan panjang karena utamaan dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama qala ta'ala, ini sebagaimana yang Allah firmankan, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruja'a. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia betul-betul sangat togo, sangat melampaui batas ketika dia memandang dirinya yaitu kecukupan, tidak butuh terhadap ya yang lain, tidak butuh terhadap dakwah ini, tidak butuh untuk mengikuti Rasulullah, tidak butuh untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan ajaran nenek moyangnya, merasa cukup dengan kekayaannya, merasa cukup dengan kepandaian, kecerdasan, dan tidak mau mengikuti dinul haq, agama yang benar, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tawa'adahum bima indahu minal iqab. Maka Allah mengancam mereka dengan hukuman yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala. Ya, maka Allah mengatakan, inna ladaina ankala wa jahima wa ta'ama za ghussati wa azaban alima. Sesungguhnya ai inna ladaina ai inna indana, sesungguhnya di sisi kami, ankala jamak dari nakala ai azaban syadida, di sisi kami ada siksaan-siksaan yang besar, siksaan yang berat, siksaan yang keras. Ja'alnahu tankilan lilladzi la yazalu mustamirran 'ala dzunub. Kami persiapkan untuk menghukum, menyiksa, membalas orang-orang yang masih tetap terus-menerus di atas dosa-dosa mereka, tidak segera bertobat, tidak memperbaiki diri. Mereka terus-menerus sengaja melakukan penentangan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut, menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innaladaina ankal, di sisi kami ada siksaan-siksaan, ada balasan-balasan, ada hukuman-hukuman. Wa jahima, dan ada pula neraka. Jahim, neraka jahim ai naran hamiyah, yaitu neraka yang sangat panas, yang membakar. Neraka yang sangat panas. Itu yang disebutkan dan dipilih oleh Syekh Sadir Rahman Ta'ala. Adapun secara detail, maka di situ dinukil ya, beberapa dari ucapan salaf, ada yang mengatakan ankalan ay al-quyud, yaitu tali-tali ya. Ankalan kami memiliki, yaitu apa, pengikat-pengikat ya, entah itu rantai atau yang semisalnya, untuk orang yang disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas, apapun itu bentuknya, antara rantai, tali ya, mengikat atau yang lain-lainnya, itu semua adalah bentuk siksaan, maka ini tidak bertentangan, namun hanya melengkapi satu dengan yang lain. Wa jahiman, Ibnu Katsir menyebut wahiyas sa'ir al-muttarimah ya. Ini neraka sa'ir, ini jelas ini adalah di antara nama atau yang dimaksud adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'aman za ghussatin wa 'adzaban alima. Disebutkan ta'aman, dan kami, di sisi kami ada makanan za ghussah, yaitu kata Ibn Abbas, yunshab fil halqi, yang tersekat atau berhenti ya, apa itu, nyantol di apa, tempat saluran makanan itu, kerongkongan atau tenggorokan, saya lupa, terus terbolak-balik, satunya saluran nafas, satunya saluran makanan ya, lupa terus, yang saluran makanan yang apa mas, tenggorokan gih, yakin gih, tenggorokan makanan gih, tenggorokan makanan. Dan ada pun nafas, ini hal ya, jadi berarti kerongkongan ya, yang syakil halqi, karena Allah alam al-halq ya, kalau di sini disebut ta'aman, tentunya saluran makanannya, di arah tersebut makanan tersebut membuat tersekat atau itu macet, falayat pun, sehingga makanan tersebut tidak masuk ke lambung, ke perut, wala yakhruj, tapi juga tidak bisa keluar. Wa adzaban alima, dan azab yang pedih, dan azab yang pedih, siksaan yang pedih. Al-Baghawi menyebutkan ta'aman dza ghussah khairu sa'irah ta'khudhu bil halqi la yanzil wa la yakhruj wa huwa zakkum. Nah, itulah zakkum, dari buah pohon di neraka. Wadari wa adzaban alima. Al-muhim, ada beberapa penyebutan yang itu menunjukkan salah satu makanan di neraka yang tentu menyiksa orang yang melahapnya. Disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa ta'aman dza ghussatin wa dzalika limuraratihi wa basya'atihi. Makanan yang demikian berasa pahit dan begitu pula menyengat. Ya, pahit dan nyegrak. Dan Allah alam, demikian pula sebagian menyebutkan dan juga ada panas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jelas itulah sesuatu yang rasanya tidak enak dan menyakitkan dan mengerikan. Dan disebutkan pula ya, makanan yang membuat tersedak ini, makanan yang zahussah, yang membuat tersedak, yang nyantol ya, di kerongkongan tersebut atau tenggorokan, dan tidak bisa turun, tidak bisa keluar, itu pahit dan begitu pula busuk, baunya busuk, rasanya tidak enak, pahit, menyengat, menyakitkan, dan mengerikan. Ini makanan dari ahlun nar. Wazab dan disebutkan syasadi wakarahata ta'mihi warihuhu al-qabith al-muntin. Ya, tidak mengenakkan rasanya dan baunya busuk. Rihul khabith al-muntin. Wa adaban alima ay muji'an muzi'an. Dan di sisi kami juga ada siksaan yang yaitu yang siksaan yang pedih, yang mengerikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu katiban mahila. Hari di mana tarjuful ardu wal jibal, hari di mana bumi dan gunung itu berguncang, wa kanatil jibal katiban mahila, dan saat itu gunung-gunung menjadi ringan berhamburan. Disebutkan Syasa'adun wa ta'ala hari kiamat yauma tarjuful ardu wal jibal wa dhalika yauma tarjuful ardu wal jibal minal haulil azim, dari kengerian yang besar. Wa kanatil jibal ar-rasiyat as-sum as-sulab, dan gunung-gunung yang semestinya itu melambangkan kekokohan, ya, ya kaku, keras, kokoh, ya, namun menjadi kathiban mahila bimai bimanzilatir ramal, menjadi seperti debu-debu al-munhal al-muntadir, debu yang berhamburan. Summa innaha tabussu ba'da zalik fatakunu kalhaba'il mansur, sehingga dia seperti debu yang tertiup angin kencang kemudian menjadi berhamburan kemana-mana, yang gunung yang kokoh dan berat menjadi seperti butiran-butiran pasir yang sangat, ya, ringan, menjadi seperti tumpukan pasir saja, yakni seperti pasir yang dituang kemudian tabus mengering, ya, menjadi seperti debu yang berterbangan, ya. Ya, dia bukan basah tapi pasir yang kering, tertiup angin kencang menjadi seperti debu-debu yang berterbangan karena saking yaitu besarnya goncangan pada hari kiamat. Tarjuf al-ard wal jibal, kata Ibnu Katsir, aitu zalzil, dia berguncang, dia berguncang. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu afdhaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana dulu kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul juga. At-Tabari rahimahullah menyebutkan ayat ini, inna arsalna ilaikum ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, Ibnu Katsir menyebutkan bi amalikum, yang menjadi saksi atas amal-amal perbuatan kalian dahulu. Disebutkan Tabari bi ijabati man ajaba minkum da'wati, baik di antara kalian ada yang menyambut, menerima ajakan seruanku, menjadi ummatul ijabah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau dan ajarannya. Wa amtina man imtana aminkum minal ijabah. Juga Nabi jadi saksi di antara kalian-kalian yang menolak dari ajakan beliau dan tidak mau menerima dakwah sambutan beliau alaihi salatu wasalam. Yauma talqauni fil qiyamah. Yaitu hari di mana kalian menemuiku, menemui Allah pada hari kiamat. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana dulu kami utus kepada Fir'aun rasul, begitu juga. Ini misalnya min qablikum ila Fir'aun misal, sebagaimana kami telah utus sebelum kalian ke Mesir kepada Fir'aun seorang rasul, bidu'aihi ilal haq, untuk menyerunya, mengajaknya kepada kebenaran. Kelak ketika berjumpa dengan Allah, juga Musa sebagai saksi mereka, mana yang menerima, mana yang demikian pula tidak. Dan sebagaimana di Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hari besok, hari kiamat, Allah akan menanyakan orang-orang. Di antara pertanyaan pada hari kiamat, yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iy alladziina kuntum taz'umun. Hari di mana Allah memanggil, mana sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian mintai doa? Mana di antara sekutu-sekutu yang kalian persekutukan aku dengan mereka, sesembahan-sesembahan kalian yang kalian ibadai, ya. Ya, ini di antara ya pertanyaan. Dan mereka menjawab, qala alladziina haqqa 'alaihimul qaul, orang-orang yang akan mendapatkan siksa, mereka menjawab, rabbana haula illadziina aghwayna aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na ilaik maka nu iyana ya'budun. Mereka saling berlepas diri, ya, menyembah yang disembah. Dan di antara pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala di beberapa ayat setelahnya, juga di Al-Qasas, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Dan hari di mana Allah memanggil mereka, menanyai mereka, maka Allah mengatakan, مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, bagaimana kalian menjawab dakwah seruan para rasul, rasul-rasul utusanku. Maka Ibnu Katsir mengatakan, anida'ul awal, panggilan seruan yang pertama, ansu alit tauhid, ini tentang tauhid, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, pertanyaan tentang Nabi yang diutus kepadanya. Dan ini wahada kama yus'alul abdi di kubri. Dan ini mirip juga pertanyaan di kubur. Ketika di kubur, seorang ditanya, meskipun belum terjadi hari kiamat, dia di kubur ditanya, didatangi malaikat, dua man rabbuk wa man nabiyuk. Di antara pertanyaannya, man rabbuk wa man nabiyuk. Dan juga ada madinu. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan siapa atau apa agama. Maka seorang mukmin atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, la ilaha illallah rabbi Allah dan Muhammad Rasulullah dan yang semakna. Fa'asa Fir'aunur Rasul, adapun Fir'aun, maka dia menentang Rasul yang diutus kepadanya, menentang Musa alaihi salam. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami pun menyiksanya, ya, dengan siksaan kami. Dan baca Allah Ta'ala, dan ini juga sebagaimana yang diketahui, ya, akhadnahu akhdan syadidah, ya, ini kami ambil dia, kami siksa dengan siksaan. Ini disebutkan oleh Syasadi, fa ta'as ta'saw rasulakum, kalian wahai Quraisy telah memaksiati, menentang rasul kalian. Fatakunu ka Fir'aun, maka kalian seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Hina arsalallahu ilaihi Musa ibn Imran, ketika Allah utus Musa bin Imran kepada kaumnya, kepada Fir'aun, dia pun menolaknya. Fada'ahu ilallah, Musa mengajaknya kepada Allah. Wa amana bitauhid, memerintahkannya bertauhid. Falam yusaddiqu, tapi dia tidak membenarkannya, Fir'aun. Bal asahu, bahkan dia menentang Musa, rasul utusan Allah. Fa'akadahullahu akhdan wabila, Allah mengambilnya dengan siksaan ai syadidan balighan, siksaan yang berat. Maka demikian kalau kalian tidak mau menurut, maka Allah akan menyiksa kalian. Ini ancaman terhadap Quraisy yang diutus kepada mereka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.